الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Sebelumnya kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima berbagai amal kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadhan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadhan-Ramadhan di tahun-tahun berikutnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena masih banyaknya ikhwah dalam keadaan safar mudik ke tempat tinggal mereka masing-masing, dan pelajaran sirah Nabi alaihi salatu wassalam harus continue, rutin, karena bersambung dari kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam sampai wafatnya beliau. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan tanggalkan pelajaran sirah Nabi alaihi salatu wassalam dan kita ganti dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita peroleh ketika kita menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadhan yang lalu, agar itu menjadi tambahan ilmu bagi antum sekalian dan juga sebagai pemompa semangat agar kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Sebelum kita memulai perjalanan kita ke negeri Saudi Arabia, mungkin di sini kita akan buat beberapa poin untuk memudahkan. Poin yang pertama, apa sih hukumnya ibadah umrah? Kita tahu haji. Tapi umrah kebanyakan di kalangan mayoritas awam terkadang berbeda dengan apa yang difahami oleh para ulama. Sehingga muncul di benak kita, apa sih hukum ibadah umrah? Di sini ikhwani afidhakumullah, para ulama mereka berselisih pendapat mengenai hukumnya umrah menjadi dua pendapat. Mereka sepakat tentang disyariatkannya umrah. Umrah disyariatkan, na'am. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukumnya, apa hukum umrah? Pendapat yang pertama ikhwani afidhakumullah adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Kedua imam ini mereka berpendapat bahwasanya umrah adalah sunnatun mustahabbah. Hukumnya sunnah yang dianjurkan. Berarti kalau sunnah yang dianjurkan dilakukan bagus, enggak dilakukan enggak ada masalah. Dan pendapat ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Apa hukumnya umrah bagi mereka? Sunnatun mustahabbah. Sekali lagi merupakan pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Dua di antara empat imam yang masyhur. Dalil mereka satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Jabir mengisahkan anna a'rabi jaa ila an-nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang a'rabi, a'rabi ini badui yang tinggal di pedalaman. Dan kebanyakan di antara mereka pemberani. Melihat sesuatu yang aneh langsung ditanyakan. Badui tersebut ketika bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam langsung bertanya. Ya Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, akhbirni anil umrah, kabari kepada aku tentang umrah. Awajibatun hi, apakah umrah ini hukumnya wajib? Badui tersebut bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang perkara umrah, apakah hukumnya umrah di sini wajib? Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la, tidak, umrah enggak wajib. Akan tetapi, wa anta'tamira khairun lak. Tapi kalau engkau menjalankan ibadah umrah, ini lebih baik bagimu. Jadi konteksnya apa? Lebih baik. Kalau lebih baik berarti afdal. Kalau afdal dikerjakan bagus, dapat pahala. Enggak dikerjakan apa? Ya enggak ada masalah. Berarti konteksnya boleh dan lebih utama. Tidak dikerjakan boleh, dikerjakan lebih bagus, lebih utama, lebih afdal. Dari sini mereka mengambil hukum bahwasanya umrah itu sunnah. Bukan wajib. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, dalil yang dipergunakan oleh pendapat yang pertama ini dihukumi dhaif. Dihukumi lemah. Karena dhaif sehingga tidak kuat dijadikan sebagai apa? Hujjah. Dan yang mendhaifkan hadis tersebut Imam Syafi'i. Kemudian Ibnu Abdul Bar. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini dari kalangan pelopor ahli hadis. Bahkan Imam Nawawi yang dianggap sebagai syekh tertingginya mazhab Syafi'iyah. Kata Imam Nawawi berkata, ittafaqal huffaz 'ala tadhifihi. Para ulama hadis mereka sepakat tentang lemahnya hadis ini. Dan di antara para ulama hadis yang terakhir yang menghukumi lemahnya hadis tersebut adalah Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Ini pendapat yang pertama. Dalil mereka enggak kuat. Pendapat yang kedua ikhwani afidhakumullah, umrah hukumnya wajib sama dengan haji. Dan ini merupakan dua pendapatnya imam yang tersisa di antara empat a'immah yang masyhur. Kalau pendapat yang pertama tadi pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah, berarti pendapat yang kedua pendapatnya siapa? Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Penulis kitab Sahih apa? Al-Bukhari. Ini pendapat yang kedua. Bahwasanya umrah adalah wajib. Dalil mereka 5 semuanya sahih. Kalau yang pertama tadi dalilnya satu dan dihukumnya apa? Lemah oleh para ulama. Yang menyatakan wajibnya umroh, dalilnya lima, semuanya sahih. Yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kaum muslimin diperintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah. Satu konteks, satu kalimat digabung dalam satu lafaz, haji dan umrah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membedakan hukum keduanya. Sempurnakan haji dan umrahmu, niat ikhlas mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang berbicara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, dari istri Nabi alaihi salatu wassalam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Kata Aisyah, a'alan nisa'i jihad? Ini pertanyaan kaum wanita yang ada pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaan mereka selalu dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada akhiratnya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi kaum wanita? Gak tanggung-tanggung. Yang ditanya pokok tertinggi dalam agama Islam, jihad fisabilillah. Antara mati atau mendapatkan harta rampasan perang. Gak ada yang ketiga. Antara mati atau selamat mendapatkan harta rampasan perang. Apakah bagi kaum wanita ada kewajiban jihad fisabilillah? Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, na'am, ya. Jihadun alayhinna la qitala fi. Ada kewajiban jihad bagi kaum wanita, atas kaum wanita, atas kaum perempuan. Tapi bukan jihad dengan bertempur. Bukan dengan jihad menggunakan pedang. Bukan dengan jihad menggunakan lembing dan panah. Bukan jihad bertempur melawan orang-orang kufar. Alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Kewajiban jihad bagi kaum wanita adalah hajj dan umrah. Mana letak pendalilan dari hadis ini yang menyatakan umrah wajib? Lafaz Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan kata ala. Alaihinna, atas kaum wanita. Di dalam bahasa Arab, kata-kata ala disebutkan oleh ahli bahasa tufidul wujub, menunjukkan atas kewajiban pada perkara setelahnya. Alaihinna, atas mereka jihad, tidak ada pertempuran, haji dan umrah. Berarti atas mereka kewajiban haji dan umrah. Dan kata-kata ala yang menunjukkan kewajiban banyak dipakai dalam Al-Quran. Di antaranya menunjukkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Apa? Hah? Alaikumus siyam. Telah ditulis atas kalian puasa. Menggunakan lafaz apa? Ala. Alaikum. Atas kalian. Kata ala dalam bahasa Arab tufidul wujub. menundukkan hukum kewajiban. Termasuk dalam hadis. Bagi wanita jihad, kewajiban, tapi bukan bertempur. Yaitu haji dan umrah. Menunjukkan kepada kita, umrah hukumnya wajib seperti apa? Seperti haji. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis Jibril yang semua antum sudah pernah menghafalnya atau pernah mendengar. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW yang menyerupa sebagai seorang laki-laki yang kemudian bertanya kepada Nabi SAW mengenai apa? Bertanya mengenai apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa tanda-tanda hari kiamat, dan kapan ditegakkannya hari kiamat. Nah, ketika ditanya mengenai apa sih Islam, Nabi SAW menjawab apa? Syahadat, la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, wa shaum Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul bait, dan dia menegakkan ibadah haji. Lafaz ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang banyak kita ketahui. Selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Ibnu Huzaimah dengan sanad yang sahih. Di sana ada tambahan lafaz dan hadisnya sahih. Tambahan riwayat ini sahih. Ketika Nabi SAW ditanya mengenai Islam, di ujungnya Nabi SAW mengatakan, wa anta hujja wa ta'tamir. Engkau haji dan engkau melaksanakan ibadah umrah. Bahkan ada tambahan, wa tatimmul wudu wa taghtasil minal janabah. Engkau sempurnakan wudu dan engkau harus mandi ketika junub. Dan ini termasuk rukun iman, termasuk rukun Islam. Tambahan di riwayat Ad-Daruqutni dan Ibnu Huzaimah. Dan sanadnya sahih. Ketika Nabi SAW ditanya mengenai Islam, Nabi menjawab syahadat, salat, zakat, puasa, haji engkau, dan tegakkan umrah. Menunjukkan wajibnya apa? Ibadah ini. Menunjukkan kepada kita wajibnya ibadah umrah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, seorang tabi'in yang bernama Subay ibn Ma'bad. Dia berkata, seorang tabi'in, kata Subay ibn Ma'bad, perkataannya terdapat dalam riwayat Abu Dawud. Kata Subay ibn Ma'bad, kuntu a'rabiyan nasraniyan. Aku dulu badui, tinggal di pedalaman. Dan aku dulu beragama Nasrani. Kemudian aku mendatangi Umar ibn al-Khattab, khalifah kaum muslimin yang kedua. Ketika sampai di hadapan Umar, Subay ibn Ma'bad berkata, ya amiral mu'minin, wahai pemimpinnya kaum mu'minin, Umar ibn Khattab khalifah pada zaman itu. Setelah wafatnya Nabi SAW dan setelah wafatnya Abu Bakar. Wahai pemimpin kaum mukminin, ini aslamtu. Aku sudah masuk Islam. Alhamdulillah dapat hidayah. Keluar dari agama Nasrani dan masuk ke dalam agama Islam. Wa wajadtu annal umrata wal hajj maktubaini alayya. Dan aku mendapati bahwasanya haji dan umrah itu wajib atas diriku. Wa ahlaltu bihima. Kemudian aku pun ihram dan mengeraskan suara bel talbiyah pada ibadah haji dan umrah. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik sampai akhir lafaz talbiyah. aku bertalbiyah di dalam haji dan di dalam umrah. Mendengar persaksian Badui tadi, yang dahulunya Nasrani, kemudian masuk dalam agama Islam, kemudian melaksanakan ibadah haji dan umrah, Umar ibn al-Khattab berkata, laqad hudida li sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Wahai temanku, sesungguhnya engkau telah diberikan hidayah, petunjuk, taufik untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dari sini Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwasanya umrah dan haji merupakan kewajiban yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam syariat ini. Ini yang keempat. Yang pertama Al-Quran ayat 166. Yang kedua hadis Aisyah sahih. Yang ketiga hadis Jibril riwayat Ibnu Khuzaimah dan Daruqutni sahih. Kemudian riwayat yang keempat adalah perkataan Umar ketika menyebutkan bahwasanya kewajiban haji dan umrah merupakan jalannya Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, terdapat athar dari banyak para sahabat yang mereka berpendapat bahwasanya umrah ini wajib. Di antaranya ini merupakan pendapatnya Umar dan anak beliau Abdullah ibn Umar. Umar bapaknya sebagai khalifah yang kita diperintahkan untuk mengikuti para khulafa. Kemudian anaknya Abdullah merupakan sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula ini merupakan pendapatnya Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi alaihi salatu wasallam, yang termasuk ahli tafsirnya para sahabat di dalam Al-Qur'an. Ini Ibnu Abbas. Kemudian juga ini merupakan pendapatnya Jabir dan Zaid ibn Thabit. Masya Allah, lima di antara para sahabat. Semuanya mereka berpendapat umrah wajib, bukan sunnah. Umar, Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah ibn Abbas. Kemudian sahabat Zaid ibn Thabit. Dan Jabir ibn Abdullah. Ini menguatkan bahwasanya umrah hukumnya apa? Wajib, sesuai dengan pendapat yang kedua. Bahkan Imamul Bukhari, kalau antum buka di dalam sahihnya, beliau sampai menuliskan satu bab khusus. Beliau beri judul bab wujubil umrah. Satu bab khusus. Bab wajibnya umrah. Dan beliau menyebutkan berbagai macam dalil untuk menguatkan topik ini di dalam sahih. Adapun ulama dari kalangan para fuqaha di zaman yang terakhir, ini merupakan pendapatnya Syekh bin Baz, kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dan Al-Lajnah Ad-Da'imah, Dewan Komite Fatwa. Akan tetapi mereka memberikan satu catatan kaki bahwasanya kewajiban umrah ini cukup apa? Sekali seumur hidup, yang mereka sebut dengan umratul Islam. Jadi umrah kewajibannya sekali, sama seperti haji yang mereka sebut dengan umratul Islam. Ini poin yang pertama, bahwasanya hukum umrah adalah wajib. Poin yang kedua, ikhwani afidhakumullah, apa sih fadilahnya umrah? Apa keutamaan umrah? Apa manfaat dan hasil yang dapat kita peroleh dari seorang muslim yang menjalankan ibadah umrah? Fadilah umrah banyak, kita ambil empat saja. Yang pertama, ibadah umrah merupakan amalan yang dapat menghapuskan dosa dari amal kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi ibadah umrah itu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Siapa di antara umat manusia yang tidak pernah berbuat kezaliman, tidak pernah berbuat kemaksiatan, tidak pernah berbuat dosa? Semua di antara kita tidak pernah lepas dari lupa dan salah. Di antara amalan yang dapat melebur dosa-dosa tersebut adalah ibadah umrah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahum. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, dari satu umrah Anda jalankan dengan sempurna, kemudian Anda diberikan kesempatan untuk umrah kedua kali, mungkin bisa tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Satu umrah menuju umrah yang kedua, kafaratun lima bainahuma, pelebur dosa-dosa di antara keduanya. Allahumma barik. Satu amalan meleburkan dosa-dosa kita. Satu umrah menuju umrah yang lain, pelebur dosa di antara amalan keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al jannah. Dan haji yang mabrur, diterima, sukses, berhasil hajinya, tidak ada pahala bagi mereka melainkan surga. Tujuan akhir dari seluruh umat manusia mendapatkan kenikmatan di surga. Siapa di antara kita yang mau diazab? Enggak ada. Dan haji yang diterima, tidak ada bagi mereka balasan kecuali surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongannya. Ini yang pertama. Kemudian fadilah umrah yang kedua merupakan sebab turunnya rezeki. Umrah merupakan sebab Anda akan diberikan kecukupan pada usaha Anda, harta Anda, keuangan Anda, istri, keluarga, dan anak-anak yang Anda miliki. Walaupun terkadang secara kasat mata zahir kita akan mengeluarkan biaya yang banyak. Jawabannya nah, iya. Bagaimana tidak? Bisa bayar. Belum lagi Anda harus membeli tiket pesawat, PP, pulang pergi, Indonesia, Saudi, Saudi balik ke tanah air. Apalagi di musim-musim padatnya umrah, tiket melambung tinggi harganya. Berat. Ditambah lagi, antum sudah sampai di sana, harus menyediakan penginapan, hotel. Apalagi di musim-musim penuhnya orang menjalankan ibadah di kota Madinah dan kota Mekah. Biaya penginapan di sana, Anda bisa meletakkan barang, tempat Anda meletakkan kepala istirahat. Di musim-musim banyaknya orang yang menjalankan ibadah umrah semakin tinggi naik, makin mahal. Belum lagi biaya transportasi. Apalagi di bulan Ramadan meningkat, bahkan sampai 2 kali lipat. Dari Madinah ke Mekah di hari-hari biasa 500 real sampai 600 real Anda bisa menyewa satu mobil dibuat bareng-bareng. Di musim umrah antara 1.200 sampai 1.500. 2 kali lipat. Berat. Belum lagi biaya kesehatan. Ketika sampai di negeri Saudi, kita merasakan perubahan cuaca. Suhu yang enggak sama seperti di Indonesia. Sehingga enggak sedikit jamaah umroh yang jatuh sakit. Bahkan rombongan kita berempat, ana, Abu Muhammad Balbet, Abu Dujana Ahmad bin Sanad, kemudian Isa Ba'isa, kita semuanya berempat sakit. Cuaca yang berbeda. Apalagi di kota Madinah. Ketika panas, panas. Ketika dingin, dingin. Bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tahan dengan cuaca di kota Madinah karena cuacanya ekstrim. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Di kota Madinah. Yang tahan dengan cuacanya. Suhu udara di sana. Berhak mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Karena berat cuacanya berbeda. Ada yang bawa obat dari Indonesia, ada yang beli di sana. Biaya besar, berat. Tapi jangan khawatir. Itu semua pasti diganti. Karena ini merupakan janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi. Janji Allah. Jangan ada yang ragu di antara kita. Mengeluarkan tambahan biaya. Jangan ragu. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Diganti, pasti diganti. Melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Ahmad. Dari sahabat Ibnu Abbas. Hadisnya sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dan disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Muhaddith dari negeri Yaman. Di dalam kitabnya beliau as-sahih al-musnad. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Tabi'u bainal hajji wal umrah. Kalian ikuti. Antara ibadah haji dengan umrah. Maksudnya kalau bisa berkesinambungan. Terus menerus. Lakukan ibadah haji dan umrah. Fa'innahuma yanfiyanil faqr wadzunub. Karena sesungguhnya ibadah haji dan umrah ini menafikan kefakiran. Yang fakir Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan. Yang biasa Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupkan. Yang kaya Allah tambah kekayaan. Karena haji dan umrah menafikan kefakiran dan dosa. Kama yanfil kir khabathal hadid. Sebagaimana panasnya besi, sebagaimana panasnya api yang dapat membersihkan karatnya besi. Fa innahuma yanfiyani al-kir khabathal hadid. Karena haji dan umrah ibaratnya api yang membersihkan karatnya besi. Karatnya besi. Maka pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya ibadah haji dan umrah merupakan sebab turunnya rezeki dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Dilipat gandakan ibadah di tempat tersebut. Di Baitul Haram. Tempat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu dunia. Tempat yang paling mulia Baitul Haram. Di sana amalan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala gandakan. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda. Salatun fi masjidil haram. Orang yang salat di masjidil haram afdal. Lebih baik, lebih utama. Min mi'ati alfi salat mimma siwahu. Dari 100,000 salat daripada selainnya. Anda salat satu kali salat. Baik sholat genap maupun sholat witir, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, lebih baik daripada 100,000 sholat di selain Masjidil Haram. Oleh sebab itu membaca Al-Quran, berzikir di tempat tersebut memiliki keutamaan yang besar dan fadilah yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah umrah. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Terlebih lagi yang mengerjakan umrah di bulan Ramadan mendapatkan pengecualian daripada orang yang umrah di selain bulan Ramadan. Fadilahnya ada. Tapi mengerjakan umrah di bulan Ramadan ada pengecualian tambahan daripada umrah di selain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi seorang wanita dari kalangan penduduk Ansar, penduduk Madinah. Ketika Hajjatul Wada. Nabi SAW bersabda, "Ma mana'aki anta hujji ma'ana?" Wahai saudariku, apa yang menghalangi engkau anti untuk haji bersamaku? Ini haji terakhirnya Nabi. Pada tahun 10 Dzulhijjah, pada tahun 10 Hijriah. Nah, yang diikuti oleh 140 ribu para sahabat. 140 ribu haji bersama Nabi. Mereka ingin melihat bagaimana manasikul haji. Setelah ini Nabi SAW wafat. Keluar 140 ribu para sahabat. Ada seorang wanita tidak ikut didatangi oleh Rasulullah. Pengen tahu apa udurnya. Wanita tersebut mengatakan, "Laisa ma'ana illa nadihan." Wahai Rasulullah, kita keluarga yang tidak punya kecuali dua kendaraan, dua unta. Fahajja abu waladiha wabnuha. Satu unta dipakai oleh suamiku dan anakku haji bersama engkau. Satu unta dipakai berdua. Suami dan anaknya, bapak dan anaknya laki. Wataraka lana nadhihan. Dan meninggalkan kami sisanya, satu unta saja. Lisaqil ardh. Yang itu kita pergunakan untuk mengairi pertanian. Pertaniannya orang Madinah, apa? Hah? Apa pertaniannya orang Madinah? Beras, padi, duren. Apa pertaniannya orang Madinah? Hah? Kurma. Cocok tanamnya mereka kurma. Tidak meninggalkan kepada kami kecuali satu unta untuk mengairi perkebunan kurma yang kita punya, penghasilan kita. Maksudnya apa? Wanita tersebut enggak ada kendaraan untuk haji bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian apa sabda Nabi alaihissalatu wassalam? Dia tahu perempuan ini ada niat pengen haji. Tapi ada udzur. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza ja'aki Ramadan fa'tamiri." Kalau datang bulan Ramadan, hendaknya anti menjalankan umrah. Ini yang akan kita garis bawahi. Idza ja'aki Ramadan fa'tamiri. Kalau datang bulan Ramadan nanti, kerjakan ibadah umrah. Fa innal umrata fihi ta'dilu hajjatan mai. Karena menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan, di bulan tersebut, mendapatkan pahala yang sama dengan haji. Tidak sembarang haji. Umrah di bulan Ramadan mendapatkan pahala haji bersamaku. Bersama siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaik-baiknya makhluk di muka bumi. Sebaik-baiknya manusia di muka bumi. Kita haji bersama mereka. Kita haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama, mereka berusaha untuk mengartikan apa maksud dari hadis ini. Karena sepakat, haji lebih afdal daripada apa? Umrah. Walaupun hukumnya sama, wajib. Tapi haji lebih afdal daripada umrah. Karena manasik haji ada yang tidak ada di dalam ibadah umrah. Memiliki kelebihan ibadah. Lantas apa maksud dari hadis Nabi SAW yang umrah di bulan Ramadan mendapatkan haji bersamaku? Mereka berbeda pendapat menjadi tiga mazhab. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan hadis ini, fadilah ini khusus bagi perempuan tersebut. Tidak buat yang lain. Karena Nabi SAW mengucapkan fadilah itu kepada siapa? Wanita dari Ansar. Yang dia pengen haji, tidak bisa. Jadi khusus ibadahnya fadilah ini bagi diri perempuan itu saja. Tidak ada yang lain. Jadi ini khusus. Dan ini merupakan pendapatnya Sa'id bin Jubair. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, merupakan pendapatnya Ibnu Rajab. Apa perkataan beliau? Bahwasanya fadilah ini didapat manawal hajj. Thumma'tadara. bagi orang yang dia ketika mau datang musim haji, dia ada niat, saya ingin berangkat haji. Ada niat besar, dia ingin menjalankan ibadah haji. Kemudian datang uzur, apapun uzurnya. Mungkin sakit, mungkin gak ada mahram, mungkin gak ada kendaraan, mungkin gak ada biaya ketika sudah mendekati waktunya. Yang membuat dia uzur, gak bisa. Kemudian dia menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan. Dan dia punya niat sebelumnya untuk menjalankan ibadah haji. Maka dia mendapatkan fadilah ibadah haji yang sempurna bersama Nabi SAW. Masya Allah. Ini pendapat yang kedua. Bagi orang yang ada niat untuk menjalankan ibadah haji, berarti bebas siapa saja. Tapi yang niat, ada niat untuk ibadah haji, kemudian ada uzur, dan dia umrah di tahun setelahnya, di bulan Ramadan, maka mendapatkan haji, niat haji, di dalam mengerjakan ibadah umrah, di bulan Ramadan. Ini pendapatnya Ibn Rajab. Pendapat yang benar, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang ketiga, dan ini merupakan pendapatnya empat a'imah. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Keempat a'immah ini mereka berpendapat bi annal haditha 'amun li jami'in nas. Hadis ini umum bagi semua manusia. Man i'tamara fi syahri Ramadan, barang siapa yang menjalankan umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan lahu, mendapatkan pahala haji bersama Nabi alaihi salatu wasalam kepada mereka. Tidak terkhusus bagi orang dan tidak terkhusus bagi keadaan siapapun mereka. Karena keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Yang umrah di bulan Ramadan mendapatkan fadilah haji bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Keuntungan yang pertama tadi apa? Fadilah yang pertama tadi apa? Menghapuskan dosa. Nah, fadilah yang kedua? Fadilah yang kedua apa? Anda lupa, tolong diingatkan. Mendapatkan rezeki, merupakan sebab turunnya rezeki. Nah, fadilah yang ketiga? Amalan di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang keempat terkhusus di bulan Ramadan, mendapatkan pahala haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Waktu kurang 2 menit. Nah. Poin ketiga, tentunya kita berangkat dari Denpasar pada tanggal 12 Ramadan. Kemudian kita turun di Jakarta. Kemudian setelah itu kita berangkat ke Saudi Arabia. Kemudian kita menjalankan manasik yang insya Allah. Nah, apa yang kita dapatkan kita akan lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ila huna walhamdulillah.